Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mumti' fi syarhi Al-Ajurumiyah. Dan alhamdulillah ya, kita sudah sampai ke pembahasan tentang babul mubtada wal khobar. Bab tentang mubtada dan khobar. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang berbahagia. Qala al-musannif babul mubtada wal khobar. Ya, berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullah taala, bab al-mubtada wal khobar. Bab tentang mubtada dan khobar. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu' al-ari anil awamili al-lafziyah. Mubtada adalah isim yang dirofakan yang terbebas dari amil-amil lafad, ya, dari faktor-faktor yang bersifat lafad. Wal-khobaru huwa al-ismul marfu' al-musnadu ilaih. Nah, sedangkan khobar adalah isim yang dirofakan yang disandarkan kepada mubtada. Nah, ini definisi sederhana ya dari khobar. Nahu qalika zaidun qaimun. Ya, contohnya perkataanmu zaidun qaimun. Zaid berdiri. Wa zaidani qaimani. Dua orang zaid berdiri. Wa zaiduna qaimuna. Dan banyak zaid berdiri. Nah, sekarang asyarah penjelasannya. Ba'da an faragha al-musannifu min dhikri al-fa'ili wa na'ibi al-fa'ili syara'a fi dhikri al-mubtada wal-khobar wa jama'aha fi babin wahidin. Ya, setelah musannif ya selesai menyebutkan tentang fa'il dan na'ibul fa'il, musannif yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji ini mulai menyebutkan tentang mubtada dan khobar dan mengumpulkan pembahasan keduanya di bab yang sama, ya, di bab yang satu atau satu bab, nah, mubtada dan khobar. Nah, karena ini masih dalam satu kesatuan ya tentang marfu'atil asma. Nah, kedudukan kata dalam kalimat yang wajib marfu'. Nah, sudah kita bahas kemarin yang pertama fa'il, kemudian setelah itu naibul fa'il. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga dan keempat yaitu mubtada dan khobar. Ya, dan keduanya ini disatukan dalam satu bab. Nah, kenapa? Li'anna al-khabara lazimun lil-mubtada ghaliban. Ya, kenapa keduanya ini disatukan dalam satu bab? Ya, dikarenakan khobar itu senantiasa membersamai mubtada. Nah, jadi ibarat kata tidak mungkin ada mubtada kalau tidak ada khobar, ya, dan sebaliknya. Wa yushakkalu ma'ahu jumlatan ismiyah. Ya, dan khobar bersama mubtada ini membentuk sebuah kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah. Wa yusama ar-ruknul awwal minha mubtada'un li'anna al-jumlah tabtadi'u bihi. Ya, dinamakan rukun apa jumlah ismiyah yang pertama ya adalah mubtada, karena kalimat dimulai dengan mubtada. Kemudian wa yusama ar-ruknu tsani minha khabaran. Ya, dan dinamakan rukun yang kedua dari jumlah ismiyah adalah khobar. Kenapa disebut sebagai khobar? Li'annahu yukhbaru bihi 'anil mubtada. Karena khobar itu mengabarkan tentang si mubtada. Ya, jadi jumlah ismiyah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama disebut sebagai mubtada dan rukun yang kedua disebut sebagai khobar. Kenapa dinamakan mubtada? Ya, sesuai dengan namanya. Ya, mubtada itu artinya yang di depan atau yang di awal. Nah, sedangkan khobar sesuai juga dengan namanya. Ya, khobar itu artinya khobar, penjelasan. Nah, di mana khobar itu menjelaskan keadaan atau kondisi si mubtada. Nah, kita lanjutkan. Wal mubtada'u ta'rifuhu huwa al-ismul marfu' al-'ari 'anil awamili al-lafdhiyah. Dan mubtada itu definisinya adalah isim ya, yang dirofakan yang terbebas dari amil-amil lafad. Apa maksud dari terbebas dari amil-amil lafad? Nah, maksudnya mubtada itu di depan, ya, dan dia tidak diawali dengan faktor apapun. Nah, karena nanti ada misalkan inna, ya, yang merusak mubtada. Begitupun dengan kana, dhanna dan sebagainya. Makanya di sini dikatakan mubtada adalah isim yang dirofakan yang terbebas dari amil-amil lafad. Nah, disebut dengan amil lafad yaitu amil yang merubah keadaan mubtada. Nah, demikian. Wal khobaru ta'rifuhu huwa al-ismul marfu al-musnadu ilal mubtada. Nah, kemudian khobar definisinya adalah sesuatu yang disandarkan. Alladzi tatimu bihi ma'al mubtada fa'idah. Nah, yang mubtada itu bersama khobar menjadi sempurna fa'idahnya. Artinya dengan adanya khobar, maka akan memberikan fa'idah atau pemahaman kepada yang mendengarkan. Nah, contohnya ya, kalau kita hanya mengatakan Zaidun saja, ya, tanpa dilanjutkan, pasti orang akan bertanya, kenapa si Zaid? Nah, kita mengatakan Zaidun, lalu kita diam. Nah, pasti orang akan bertanya, kenapa si Zaid? Nah, kalau kita lanjutkan Zaidun Zakiyun, Zaidun Zakiyun, Zaid itu cerdas. Maka Zakiyun, kata Zakiyun ini merupakan khobar atau penjelasan, ya, atau keterangan tentang kondisi si Zaid, bahwa si Zaid itu adalah pintar atau cerdas. Nah, jadi khobar bersama mubtada akan membentuk sebuah kalimat sempurna, yaitu yang dapat dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Wa mithaluha, wa mithaluhuma, ya, qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu nurun. Dan contoh keduanya, yakni contoh dari mubtada dan khobar, ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu nurun. Ini hadis riwayat Muslim dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, salat adalah cahaya. Di sini fas-salatu mubtada'un, ya, fas-salatu mubtada'un. Maka dalam kalimat as-salatu nurun, ya, as-shalah ini merupakan mubtada. Kenapa? Li'annahu ismun marfu'un, ya, khalin 'anil 'awamil al-lafdhiyah. Karena dia adalah isim yang dirofakan, yang kosong, ya, khalin ini artinya kosong atau bebas, ya, 'anil 'awamil al-lafdhiyah, dari amil-amil lafad, yang terbebas dari amil-amil lafad. Nah, kita lihat di sini ada catatan kaki. Uhturiza bihi minal maqrun bi amilin lafzi kal fi'li nahu qamati shalah fala yuqalu fi shalah mubtada'un bal yuqalu fa'ilun. Ini uhturiza, ini artinya dikecualikan dengannya. Yang ini yang dimaksud dengan khalin 'anil 'awamil lafdhiyah, kosong dari amil lafat, ya, dikecualikan darinya al maqrun yang dikaitkan dengan amil lafat seperti fi'il. Ya, contohnya qamati shalah, salat hampir tegak, hampir dilaksanakan. Fala yuqalu fi shalah mubtada'un bal yuqalu fa'ilun. Maka tidak dikatakan as-shalah, ya, dalam kalimat qamati shalah ini sebagai mubtada, ya, bahkan dia adalah fa'il. As-shalah ini sebagai fa'ilnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan mubtada khalin 'anil 'awamil lafdhiyah, terbebas dari amil lafat. Kalimat as-shalatu nurun, ya, sebelum kata as-shalah, nah, tidak ada apapun yang mendahuluinya. Tidak ada kata-kata selainnya. Nah, sehingga memang ini adalah mubtada. Tapi kalau as-shalah, ya, kata as-shalah di depannya ada fi'il seperti qamat misalkan, maka as-shalah, ya, kata as-shalah ini bukan mubtada lagi, ya. Namanya bukan mubtada lagi karena dia tidak terbebas dari amil lafat, ya, karena di situ ada kata qamat. Nah, di mana qamat adalah fi'il dan fi'il butuh kepada fa'il. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan khalin 'anil 'awamil lafdhiyah. Nah, tayyib. Kemudian wa nurun khabarun li'annahu musnadun ilal mubtada wa tammat bihi al fa'idah. Dan nurun, ya, dalam kalimat as-salatu nurun adalah khobarnya karena dia disandarkan kepada mubtada wa tammat bihi al-faidah. Dan dengan adanya khobar ini sempurnalah faidahnya. Artinya apa? Artinya menjadi kalimat yang dapat dipahami maknanya, ya. Karena kalau kita hanya mengatakan as-salah saja, ya, tanpa diteruskan, maka tidak jelas maksudnya apa. Ya, tapi ketika kita melanjutkan as-shalatu nurun, maka menjadi jelas bahwa salat itu adalah cahaya. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum, kita teruskan. Wa hukmul mubtada wal khabar ar-raf'u bidhamma aw ma naba' anha. Ya, dan hukum yakni i'rab mubtada dan khabar ar-raf'u bidhamma, marfu' dengan dhamma, aw ma naba' anha, atau yang menggantikan dhamma. Nah, karena kita sudah pernah belajar ya di bab sebelumnya, yakni di bab ma'rifati alamatil i'rab, ya, mengenal tanda-tanda i'rab, bahwa rafa itu memang untuk al-alama al-asliyah, ya, tanda aslinya adalah dhamma. Ya, tapi selain dhamma, rafa ini memiliki alama far'iyah, ya, tanda-tanda yang sifatnya cabang, ya, seperti wawu, alif dan juga thubutun nun. Nah, ini sudah berlalu pembahasannya di bab ma'rifati alamatil i'rab. Lianna raf'a imma an yakuna bidhamma nahu qalika zaidun qa'imun. Karena rafa itu ada kalanya dengan dhamma, dan ini hukum asalnya, ya, contohnya perkataanmu zaidun qa'imun. Nah, kita lihat catatan kakinya. Zaidun mubtada'un marfu'un wa 'alamat rafihi ad-dhamma. Ya, begitu pula qa'imun, ya, sama cara mengirobnya, qa'imun khobarun marfu'un wa 'alamat rafihi ad-dhamma. Kemudian wa imma an yakuna raf'u bil alif nahu qalika az-zaidani qa'imani. Dan ada kalanya rafa itu dengan alif, ya, bukan dengan dhamma. Nah, contohnya perkataanmu az-zaidani qa'imani, dua orang Zaid berdiri. Ya, di mana i'rabnya ini ada pada catatan kaki, ya, az-zaidani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi al-alifu li'annahu musanna. Kemudian qa'imani khabarun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-alifu li'annahu musanna. Kemudian wa imma an yakuna bil wawi nahu qalika az-zaiduna qa'imuna. Dan ada kalanya rafa itu dengan wawu, ya, contohnya adalah perkataanmu az-zaiduna qa'imuna, ya, yaitu pada jamak mudzakkar salim. Nah, i'rabnya kita lihat di catatan kaki. Az-zaiduna mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Kemudian qa'imuna khabarun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-wawu. Nah, ini insyaallah, ya, mudah, ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas aqsamul mubtada. Ya, aqsamul mubtada, macam-macam mubtada. Qala al-musannif, ya, berkata musannif, wal mubtada qismani. Ya, wal mubtada'u qismani. Mubtada itu ada dua kelompok, zahirun wa mudmarun. Mubtada itu ada dua kelompok, ya, mubtada yang zahir dan mubtada yang dhamir. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Ya, maka mubtada yang zahir ini sebagaimana yang telah disebutkan, ya, telah terdahulu penyebutannya, yaitu penyebutan contohnya. Karena di awal bab, ya, tentang mubtada khobar, pengarang kitab ini yakni Ibnu Jurum As-Sunaji memberikan contoh zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Maka kata zaidun, az-zaidani, az-zaiduna, ya, ini adalah contoh dari mubtada yang bentuknya zahir. Kemudian wa amma al-mudmar, ya, wa amma al-mudmar fal waqi'u minhu mubtada'un isna asyara dhamiran. Ya, isna asyara dhamiran. Kulluha dhamairu munfasilah. Adapun dhamir, maka ia bisa menempati sebagai mubtada, yaitu pada 12 dhamir. Ya, kulluha dhamairu munfasilah. Ya, semuanya adalah dhamir-dhamir munfasilah yang berpisah. Nah, kita sudah pernah membahas, ya, bahwa dhamir itu ada yang muttasil, ada yang munfasil, ada yang bersambung dan ada yang berpisah. Nah, dhamir yang berpisah itu yang kita hafal waktu belajar sharaf, ini dhamir huwa sampai nahnu, ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai nahnu. Ini adalah dhamir yang berpisah, dhamir munfasil. Kalau dhamir muttasil itu dhamir yang nyambung, ya, seperti pada fil madhi dharabtu, dharabna, dharabti, dharabta dan seterusnya. Nah, ini semua dhamir yang nyambung. Wahia dan ke-12 domir itu adalah ana wa nahnu. Ya, kita lihat ana wa nahnu. Ini untuk orang yang berbicara, ya, ana lil mutakallim wahid. Nah, ini untuk orang yang berbicara sendirian. Wa nahnu lil mutakallim al mutaaddid. Nah, untuk orang yang berbicara yang banyak. Nah, kalau ana ini untuk sendirian, kalau nahnu untuk dua orang ke atas. Awil wahidi al-mu'adzim nafsahu, atau sendiri, ya, tapi dalam bentuk pengagungan dirinya. Nah, seperti dalam ayat, ya, yang ini telah dibahas juga alhamdulillah pada pembahasan yang lalu. Misalkan ayat Allah, inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Nah, ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah ada banyak, ya, waliyaudzubillah. Tapi menunjukkan bahwa ini merupakan bentuk ta'zim, ya, pengagungan. Sebagaimana para khatib misalkan ketika berkhutbah mengucapkan kami menghimbau kepada para jamaah untuk ini dan itu dan seterusnya. Ya, maka kami menghimbau di sini bukan berarti khatib itu banyak, ya, tapi ini adalah salah satu bentuk ta'zim. Nah, kita teruskan. Taqulu ana qa'imun wa nahnu qa'imuna. Nah, kau katakan ana qa'imun, saya berdiri. Wa nahnu qa'imuna, dan kami berdiri. Nah, kemudian kita lanjutkan. Anta wa anti. Nah, ini selanjutnya anta wa anti. Nah, lil mukhatab al mufrad. Domir anta dan anti ini untuk yang diajak berbicara tunggal. Ya, anta lil mudzakkar wa anti lil muannats. Lil muannatsah, ya, domir anta untuk mudzakkar dan anti untuk wanita. Taqulu anta qa'imun wa anti qa'imatun. Nah, ini insyaallah mudah, ya. Kemudian antuma lil mukhatabin al mudzakirin. Ya, lil mukhatabina mudzakirina kana au muannatsin. Ya. Alafu lil mukhatabaini mudzakkaraini kana au muannatsatain. Ini antuma, ya. Domir antuma ini untuk yang diajak bicara dua orang. Baik dua-duanya laki-laki atau dua-duanya wanita. Ya, atau satu laki-laki dan satu wanita. Taqulu antuma qa'imani wa antuma qa'imatani. Ya. Kemudian antum wa antunna. Ini lil mukhatab al-jam'i. Ya, domir antum dan antunna ini untuk yang diajak bicara jamak atau banyak. Antum lil muzakkar wa antunna lil muannats. Nomir antum untuk muzakkar dan antunna ini untuk muannats. Taqulu antum qa'imuna wa antunna qa'imatun. Ya, domir antum qa'imun wa antunna qa'imatun. Kemudian selanjutnya huwa wa hiya, ya, lil ghaib al mufrad. Ya, domir huwa dan hiya ini untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Huwa lil muzakkar wa hiya lil muannats. Nah, ini insyaallah mudah juga. Kemudian huma lil ghaibaini mudzakkaraini kana au muannatsatain. Ya, domir huma ini untuk kata ganti orang ketiga ganda, ya, baik dua-duanya muzakkar atau dua-duanya muannats. Atau satu muzakkar dan satu muannats. Taqulu huma qa'imani wa huma qa'imatani. Ya. Kemudian hum wa hunna lil ghaib al jam'i. Nah, dhamir hum dan hunna ini untuk kata ganti orang ketiga jamak. Hum lil muzakkar wa hunna lil muannats. Ya, taqul hum qa'imuna wa hunna qa'imatun. Nah, ini insyaallah mudah. Ya, untuk mubtada yang dhamir. Pokoknya seluruh dhamir dari huwa sampai nahnu ini semuanya bisa dipakai sebagai mubtada. Ya, karena dhamir itu termasuk isim yang ma'rifah. Nah, sehingga boleh dipakai sebagai mubtada. Masya Allah muslimin, kita lanjutkan. Fal mubtada'u fi hadhil amthilati mutmarun. Wa la yakunu illa munfasilan. Wa huwa mabniun la yadkhulu fihi i'rab. Ya, maka mubtada pada contoh-contoh ini, ya, semuanya adalah dhamir dan tidaklah ia kecuali munfasil. Ya, maksudnya domirnya itu harus domir yang munfasil. Wa huwa mabni. Nah, dan dia, yaitu domir yang 12 ini adalah mabni. La yadkhulu fihi i'rab. Ya, tidaklah bisa masuk padanya i'rab atau perubahan. Wa innama yubna 'ala ma sumi'a 'alaih. Dan sesungguhnya domir-domir ini dimabnikan atas apa yang didengar darinya. Misalkan huwa. Ya, misalkan huwa. Yang kita dengarkan ya akhirnya adalah fathah. Ya, kita katakan mabniyun 'alal fathhi. Kemudian anta fathah, anti kasrah. Ya, kemudian huma sukun, hum sukun, hunna fathah dan seterusnya. Kemudian wa yuqalu fi i'rabihi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, dan dikatakan ketika mengirobnya fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, jadi cara irobnya misalkan huwa qa'imun. Huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, begitupun dhamir yang lainnya. Cara mengirobnya seperti itu. Kemudian fataqul fi irabinahu ana qa'imun. Ana dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, maka engkau ketika mengirob contohnya ana qa'imun, ana dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, di sini ada tanbih ya. Dzakara Ibnu Hisyam anna dhamira fi qawlika anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna huwa an. Wata'u harfu khitab. Nah, kemudian wanasabah hadzal qaul ila al-jumhur. Yunzar al-Mughni Safa al-Wahid Wahid wa arba'in. Wadhamiru fi huma wa hum wa hunna al-ha'u faqat. Nah, ini salah satu pendapat saja ya. Jadi Ibnu Hisyam mengatakan bahwa dhamir yang ada dalam dhamir anta, anti, antuma, antum, antunna ini adalah an saja. Ya, an. Jadi anta, anti, antuma, antum, antunna yang dhamir itu an saja. Adapun ta, ti, tum ini merupakan huruf khitab. Ya. Kemudian huruf khitab itu apa? Huruf khitab itu adalah huruf yang disesuaikan dengan yang diajak bicara. Ya, kenapa kalau kata ganti untuk orang kedua tunggal ta? Ya, karena khitab untuk orang kedua tunggal laki-laki adalah ta. Ya, kalau wanita ti. Kalau dua, tuma. Ya, kalau banyak, tum. Kalau wanita, tunna. Ya. Kemudian, wanazabah hadzal qaul ilal jumhur. Dan Ibnu Hisyam ini menisbatkan perkataannya yang ini ya kepada pendapat jumhur. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni halaman 41. Wadhamiru fi huma wa hum wa hunna al-ha'u faqat. Adapun dhamir pada huma, hum, hunna ini adalah ha'nya saja. Karena memang salah satu cara mengi'rab dhamir ya huma, hum, hunna misalkan hum ya itu yang menjadi dhamir ha'nya. Hanya saja adapun mimnya itu alamatul jam'i adz-dzukur ya tanda jamak muzakkar. Adapun hunna dhamirnya ha-nya saja, adapun nunnya itu alamatul jam'i al-inas ya. Tapi ini untuk yang sudah paham betul ya cara mengirob. Kita boleh saja mengirob secara keseluruhan ya, kita katakan hum mabniyun 'ala sukun. Nah, tapi boleh juga kita pisah ha-nya dhamir. Nah, kemudian kita katakan wal mimu alamatul jam'i. Dan memang yang lebih afdol ya. Ini cara yang kedua, yaitu cara yang didetailkan. Huma kita pisahkan antara ha dan ma. Tapi untuk dhamir anta, antuma, antum, anti, antunna, ini yang lebih afdol adalah tidak dipisahkan. Anta ya yang diirob anta tidak dipisahkan antara an dan ta. Nah, ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya, insyaallah untuk macam-macam khabar kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.